Mitra Bisnis, RUU Ormas yang saat ini sedang dibahas DPR menuai penolakan dari banyak pihak. Dari pasal-pasal dalam RUU tersebut, terkesan pemerintah ingin mengatur ormas dengan tanpa batas. Banyak definisi yang multitafsir, terlalu luas, dan ruang lingkupnya juga tidak jelas. Dikhawatirkan RUU ini akan membunuh kebebasan berserikat, demokrasi, dan mengembalikan ke zaman Orde Baru. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Jadi, sikap masyarakat dan politisi dan bangsa Indonesia terhadap RUU itu terbelah dua secara kasar. Pertama, menolak, itu yang seperti Anda ceritakan itu tadi. Tapi ada juga yang menerima. Nah, besarnya belum tahu kita, karena belum ada satu penelitian. Tapi yang jelas, kedua hal itu ada sekarang, bertentangan sekarang. Kalau kita mau melanjutkan hidup bernegara secara demokratik, harusnya kedua hal itu dikompromikan. Tidak bisa dimenangkan salah satu. Ada undang-undang yang mengontrol kehidupan bermasyarakat dengan ketat, lalu atau tidak ada undang-undang sama sekali. Nah, itu mesti dikompromikan karena yang bernama negara mesti ada aturan main. Ya, jadi organisasi masyarakat walaupun dia adalah kelompok-kelompok rakyat yang punya hak merdeka membentuk dan mendasari negara, tapi kan mereka membentuk negara. Kalau membentuk negara berarti rakyat itu menyerahkan kedaulatannya untuk mengurusi negara kepada orang-orang yang menang pemilu yang bernama penguasa. Nah, ya penguasa itu melaksanakan negara dengan aturan main. Kalau tidak aturan main, mereka jadi sewenang-wenang. Jadi bahaya kalau tidak ada undang-undang bisa disewenangi oleh negara. Bahaya juga kalau ada undang-undang bisa terikat atau terkungkung. Nah, jadi sekarang persoalannya bukan ada tidak ada undang-undang menurut saya kalau kita bicara demokrasi dalam satu negara. Yang harus dibicarakan adalah apa yang boleh diisikan, apa yang tidak boleh diisikan ke dalamnya. Nah, itu persoalannya. Nah, ini yang harus dicari titik temu. Ini yang harus diperdebatkan. Jangan ada, tidak, sudah berapa lama nih, sudah setahun ya. Nah, perdebatan ada, tidak. Kan bodoh kita namanya nih. Ada kewajiban negara untuk mengatur, ada hak negara untuk mengatur. Dan itu sudah diberikan hak itu oleh rakyat. Lalu, apa? Jadi, yang Anda persoalankan itu bukan itu persoalannya. Kita harus maju, berpikir, dan bertindak. Nah, kemajuan sekarang pada saatnya kita pikir apa yang boleh, apa yang tidak boleh ada dalam undang-undang itu. Jangan eksistensi undang-undang itu yang dipersoalkan. Nah, kalau harapan Bapak terhadap kelanjutan dari RUU Ormas ini sendiri? Pemikiran ulang, draft ulang, pembahasan ulang, keputusan ulang. Semuanya diulang dari awal lagi. Katakanlah, kalau kita lihat sejarahnya itu, kan berakal dari DPR. Asal inisiatifnya, DPR itu kan semua orang bodoh. 90% orang DPR itu orang bodoh. Mereka licik semuanya, dapat kursi dengan curang. 80% paling banyak, paling sedikit orang sana itu orang bodoh, orang licik, orang serakah. Nah, jadi oleh karena itu ya, rancangannya itu sebaiknya dibuat oleh lembaga independen. Jadi sekarang, orang-orang yang berkumpul di kalangan intelektual, katakanlah yang bernama koalisi LSM itu rancang dong undang-undang yang benar. Mereka yang bikin, majukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bikin diskusi dulu tentang itu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi jangan bicara ada apa tidak ada, karena itu nggak bisa, bukan persoalan. Kalau mau bernegara, ya ada undang-undangnya. Demikian pakar politik Arbi Sanit, saya Wendy Lim.